kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Iya, buku ini merupakan buku keberapa ya kalau boleh tahu ya Pak ya? Udah putusin aja, ini adalah buku keempat Alhamdulillah. Buku empat kalau nggak salah, sebelumnya sudah ada Muhammad Al-Fatih 1453 ya. Terus juga ada Beyond the Inspiration ya? Betul. Betul, sama satu lagi How to Master Your Habits. Oh ya, How to Master Your Habits ya. Mungkin bisa langsung dimulai aja Pak, bisa diceritakan sedikit tentang buku Udah Putusin Aja ini. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segenap rasa cinta dan menjadikan kita manusia karena rasa kasih sayang yang kita miliki. Dan Allah lah yang telah menurunkan kita untuk kemudian mengajarkan dengan perantaraan kalam untuk menyebarkan Islam ke seluruh manusia, tidak kemudian karena perasaan benci, tidak kemudian karena perasaan tidak suka, tapi karena perasaan cinta kita pada umat manusia. Karena itulah kita menyebarkan Islam ke seluruh alam. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah mengajarkan kita bahwa dunia ini adalah sebuah tempat yang hanya sementara. Karena itu tidak pantas sebuah cinta kepada manusia, cinta kepada segala sesuatu, maka itu diutamakan lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kita mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, Iwan wal Ahwat Filah, jadi perkenalkan nama saya adalah Felix Xiao dan buku yang keempat yang saya tulis judulnya adalah Udah Putusin Aja. Jadi biasanya orang-orang kemudian bertanya-tanya, kenapa judulnya Udah Putusin Aja, bukan judulnya Udah Nikahin Aja. Karena semua orang yang pacaran itu tidak siap menikah. Nah karena itulah memang kita tulis judulnya Udah Putusin Aja. Lah kenapa putusin aja? Ini adalah latar belakangnya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kemunculan buku ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan ketika saya mulai mengenal dunia Twitter. Jadi setelah saya mengenal dunia Twitter, ini banyak sekali hal-hal yang saya rasakan yang itu jauh sebelumnya saya rasakan sebelum saya mengenal Twitter. Misal, ketika kita berdakwah tentang Islam di dunia Twitter misalnya, kita sudah dakwah tentang yang tinggi-tinggi, tentang yang luar biasa, ternyata ada satu pertanyaan yang sangat sederhana yang mungkin teman-teman di sini merasa aneh kalau ada pertanyaan yang semacam ini. Tapi ini kondisi umat zaman sekarang. Pertanyaannya adalah dari seorang ikhwan, judulnya, Ustaz, sholat Jumat itu hukumnya apa? Coba bayangin, kita sudah bahas tentang kemudian khilafah, kita sudah bahas kemudian tentang penerapan syariat, kita sudah bahas tentang legislasi syariah dan sebagainya, tapi ada pertanyaan di antara umat, sholat Jumat ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah, mubah, makruh, haram atau apa? Kan itu kan ya? Kemudian saya balas, ini pertanyaan serius nih. Dia katakan, ini pertanyaan serius Ustaz, sholat Jumat hukumnya apa? Coba bayangin. Jadi ini adalah gambaran beberapa umat. Dan ternyata ini tidak hanya datang daripada laki-laki, tapi juga datang daripada kaum wanita. Misal, kaum wanita banyak yang nanya, Ustaz, kalau lagi haid, rambut boleh rontok gak? Atau boleh potong rambut gak? Atau boleh potong kuku gak kita? Terus kemudian setelah kalau misalnya pas haid kemudian kita mandi rambut kita rontok, apakah kita harus kumpulin lagi? Supaya setelah selesai kita haid, kemudian harus kita cuci, kita bersihin lagi seiring dengan sucinya kita. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang dalam hati, sorry bukan dalam hati, dalam kepala saya berpikir, ini pertanyaan yang harusnya tidak ditanyakan. Karena seharusnya seluruh orang muslim sudah memahami hal seperti ini. Tapi ternyata orang muslim banyak nggak paham tentang perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang sederhana. Nah karena itulah kemudian saya berpikir, jangan-jangan apa yang kemudian saya sampaikan, jangan-jangan apa-apa yang kemudian saya dakwahkan, ternyata banyak yang tidak mengerti pada dasarnya. Nah karena itulah kemudian saya banyak merambah ke hal-hal yang kemudian mendasar. Yang menurut kita kadang-kadang orang tidak pernah tanya, orang tidak pernah bahas, ternyata ini menjadi hal yang penting. Khususnya ketika saya kemudian membahas di Twitter, Twitter itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Moderator, bahwa memang banyak penggunanya adalah perempuan. Itu adalah sebuah fakta. Dan memang populasi kita adalah lebih banyak perempuan. Oleh karena itu, perempuan ini menjadi sebuah target empuk. Satu, bagi dakwah. Dua, bagi anti dakwah. Bisa difahami kira-kira saya. Nah, sekarang kalau kita lihat orang-orang yang enggak senang dengan Islam, orang-orang yang enggak suka dengan Islam, mereka melakukan sebuah pemurtadan sistematis dalam tanda kutip terhadap orang-orang muslim dan khususnya bagi perempuan. Kenapa bagi perempuan? Karena kalau perempuan ini dirusak, maka tidak hanya perempuan tadi yang rusak, tapi dia membawa dua orang yang lain agar rusak bersama dia. Jadi tiga rusaknya. Jadi kalau satu orang rusak, yang rusak jadi tiga. Siapa dua lagi? Satu adalah suami-suaminya, dua adalah anak-anaknya. Itu juga sudah pasti rusak. Dan proses pengerusakan ini sangat luar biasa dilakukan lewat 3F. Food, fun, fashion. Food itu berarti makanan. Kita disuplai dengan banyak makanan-makanan haram. Kita disuplai dengan banyak makanan-makanan yang tidak layak dimakan. Tapi kita enggak bahas itu, karena sudah ada akun lain yang kemudian membahas tentang itu. Makanan yang halal dan mana yang haram. Tapi kita disuplai dengan makanan-makanan yang haram. Itu satu. Yang kedua, fun. Nah, fun ini termasuk diantaranya adalah pacaran, konser musik, dan sebagainya. Fashion, nah itu pakaian. Nah kemudian banyak sekali zaman sekarang hijab tapi bukan hijab. Karena berpakaian tapi seperti telanjang. Sebagaimana kemudian disebut oleh Rasulullah, kasiatun ariyatun. Nah maka dalam kemudian dakwah saya berusaha untuk mengcover yang dua tadi, food dan fashion tadi. Maka untuk kemudian bagian fashion, itu ada kemudian pembahasan tentang hijab, insya Allah buku kelima yang akan keluar sebelum Ramadan. Yang kedua adalah tentang fun, yaitu adalah tentang pacaran dan sebagainya. Yang khususnya ini adalah tentang pacaran, buku udah putusin aja. Jadi memang dua buku yang terakhir ini memang didedikasikan khusus pada penghuni Twitter yang paling banyak, yaitu adalah orang-orang yang di sebelah kanan saya ini, teman-teman yang ahwat. Nah kenapa? Karena tadi kalau rusak ahwat satu, rusak tiga orang yang lain. Satu adalah suaminya, satu adalah anak-anaknya. Lah kenapa anak-anaknya? Sudah jelas. Seorang perempuan yang tidak becus kemudian untuk mengurusi diri dia, dia tidak akan becus untuk ngurusin anak-anaknya. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkan anak yang baik, sedangkan dia sendiri tidak baik. Tapi Ustaz Falik kok bisa tuh? Ibunya non muslim, tapi kemudian Ustadz Falik jadi muslim, berapa banyak yang kayak begitu kan itu kan ya. Kita enggak bicara pengecualian, kita bicara tentang dominasi. Dominasi orang-orang yang tidak baik akan menghasilkan keturunan yang tidak baik. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam cerita tentang Nabi Nuh. Masih ingat ketika Nabi Nuh itu kemudian naik kapal, ada yang enggak ikut. Siapa yang enggak ikut? Istrinya sama anak-anaknya. Maka Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quran, begitulah tanaman yang baik muncul dari tanah yang baik. Begitupun juga tanah yang buruk akan menyiksa tanaman yang tumbuh di atasnya. Kenapa? Karena tanaman itu diibaratkan sebagai anak dan tanah itu diibaratkan sebagai rahim-rahim mbak-mbaknya ini. Artinya adalah apa? Rahim yang baik dalam arti orang yang baik akan menghasilkan anak insya Allah baik. Dan sebaliknya kalau kemudian rahimnya sudah tidak baik akan lebih sulit untuk mengatur atau kemudian mengurus anak-anaknya kelak. Nah maka inilah kemudian dua tema yang khusus yang pertama adalah udah putusin aja. Oke kalau gitu kita lihat. Kenapa saya kemudian penting sekali tentang masalah ini? Teman-teman sekalian, percaya atau tidak percaya, Anda mungkin bergeraknya adalah bergerak di tempat-tempat yang soleh. Bergerak di tempat-tempat yang pergerakan Islam, aktivis-aktivis dakwah, sehingga enggak ngerti tentang permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar pada umat kita sekarang. Contoh, ketika saya nge-tweet tentang yang namanya pacaran dan proses-proses bahaya yang terjadi setelah pacaran, apa yang terjadi? Langsung hari itu juga dan seminggu ke depan biasanya email saya penuh 10-15 email per hari tentang kisah-kisah hamil di luar nikah. Itu adalah fakta secara kuantitas dan kualitas. Secara kemudian kita lihat fakta, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, merilis sebuah fakta pada tahun 2007. Apa faktanya? Faktanya adalah 92,7% orang-orang SD sudah pernah menonton film porno. Itu adalah 92,7%. Dan lebih mengerikan lagi, 62,7% siswa SMP sudah pernah melakukan hubungan seks atau mereka sudah tidak perawan lagi. Ini kemudian kita enggak tahu penelitiannya seperti apa, tapi tentu KPAI tidak akan mengeluarkan data kalau itu data yang sembarangan. Betul begitu? Faktanya yang terjadi di lapangan mungkin lebih parah daripada itu. 62,7%, coba bayangkan. Berarti di antara 10 perempuan yang kita lihat, itu 4 di antaranya perawan. 6 diantaranya tidak perawan. Artinya adalah apa? Ini fakta yang sangat mengerikan. Umat seperti apa yang mau dibangun kalau faktanya seperti sekarang? Contoh lagi, Kompas pada tahun 2005 merilis fakta yang hampir-hampir sama. Di Jakarta 51% orang tidak perawan. Ini permasalahan-permasalahan yang kita lihat dan itu juga menyentuh kepada masyarakat bawah. Dan orang-orang seperti inilah yang kelak akan menjadi pemimpin, kelak akan menjadi orang-orang muslim yang kemudian mereka akan mendidik lagi orang-orang di bawahnya. Ini fakta yang kita hadapi. Nah, coba pikir baik-baik. Kalau sudah seperti ini terjadi, masa depan apa yang kira-kira terjadi pada perempuan ataupun pada laki-laki atau ketika mereka menikah, mereka membentuk sebuah keluarga. Ini kan masa depan yang mengerikan. Nah, awalnya dari mana semua itu? Pastilah semua awalnya dari yang namanya pacaran. Maka saya katakan, terlepas dari prostitusi, ya, terlepas dari prostitusi, maka memang betul tidak semua pacaran menghasilkan zina. Tapi setiap zina itu awalnya pasti dari pacaran. Betul atau betul? Lah karena kenapa? Karena gini, ada yang bilang, Ustadz, saya kan pacaran kan gak ngapa-ngapain, pegang tangan gak, jalan berdua gak, makan berdua juga gak. Ya kalau gak ngapa-ngapain, ngapain pacaran, kan gitu kan ya. Lah kalau kemudian gak ngapa-ngapain, ngapain dia kemudian susah-susah pacaran. Ustadz, cowok saya insya Allah dia berbudi. Insya Allah dia gak ngapa-ngapain Ustadz, cuma pegangan tangan doang. Kalau cowoknya cukup dengan pegangan tangan doang, saya meragukan itu cowok atau bukan. Nah kenapa? Karena kalau cowok cuma cukup pegangan tangan, berarti dia kemudian ada yang gak beres sama dia. Berarti Ustadz ngakui dong cowok nafsu. Betul, saya akui cowok itu nafsu, Bapak Ibu sekalian. Oh, berarti salah cowoknya nafsu, bukan salah kita. Bapak Ibu sekalian, kalau cowok gak nafsu, gak ada Anda, Bapak Ibu sekalian. Paham ya, maksud saya? Cowok nafsu itu wajar, karena itulah jangan dites, kan itu ya. Makanya Allah katakan, Rasul katakan di dalam salah satu hadisnya, La yakhuluna ahadukum, tidaklah seorang dari kalian, Rasul katakan, seorang dari kalian laki-laki, yakhuluna, dia berholwat bi imro'atin, dengan seorang wanita. Lalu Rasul kemudian sampaikan, fa inna syaitona salasiha, kecuali syaiton akan bersama mereka menjadi orang yang ketiga. Maka jadi jangan dekat-dekat kalau orang lagi pacaran, karena Anda adalah terdakwa setannya, kan itu kan ya. Karena kalau dua orang berpacaran atau dua orang berholwat, yang ketiga jadi setannya, kan itu kan ya. Nah karena ada setan di situ, nah setan itu tidak memungkinkan orang hanya puas pegangan tangan. Maka saya katakan kalau puas pegangan tangan dia bukan laki-laki. Maka ini perkara-perkara yang berbahaya. Sedangkan ini sudah menjadi tren bagi anak-anak kita. Dan berapa banyak kemudian orang-orang Islam dirusak dengan cara seperti itu. Nah karena itulah kemudian saya membuat buku, udah putusin aja. Nah kenapa? Karena setiap orang yang pacaran itu pasti tidak siap untuk menikah. Karena dia tidak siap untuk menikah, maka dia tempuh jalur pacaran. Bagi laki-laki, ketika dia ujian, ada yang lulus ujian sama yang gak lulus ujian. Yang lulus ujian komitmen, dia masuk ke jalur pernikahan. Jurusan buangannya itulah namanya pacaran. Paham ya, maksud saya? Jadi kalau teman-teman mau dipacarin, itu kemudian kita bertanya-tanya, kok mau-maunya yang dipacarin itu orang yang gak siap untuk menikah? Kalau mereka siap, mereka gak akan mau pacaran. Paham ya, maksud saya? Nah, karena itulah sedikit cerita singkat, kenapa saya buat, udah putusin aja tadi. Lalu terus gimana kalau gak pacaran? Nah, kita bahas, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan. Fadol, silahkan. Jelas ya pembukaannya ya. Jelas. Tapi Ustadz kan sekarang ini kayaknya kalau di masyarakat kita gitu, di nggak usah jauh-jauh deh, maksudnya di orang-orang paling terdekat. Ya. Saya pribadi sendiri itu ya, masih menganggap namanya pacaran itu suatu hal yang lumrah yang ya, yang apa namanya udah mayoritas malah dianggap modern, malah kemarin saya juga alhamdulillah kemarin Desember men saya sudah nikah sebenarnya. Oke, alhamdulillah. Udah berapa cewek yang nangis? Jadi maaf ya. Maaf juga ya, Pak, gitu. Maaf juga ya, Pak. Salah ya. Jadi apa namanya? Harus minta maaf ke situ kayaknya benar jangan ke sini. Jadi bakutnya kemarin apa namanya? Dari keluarga sendiri sering ada yang membanding-bandingkan gitu loh. Oh, kalau ini kan dia modern gitu pakai awe ya pacaran dulu lah bla bla bla okay. Agak-agak maksudnya ya suka ngelus dada sendiri juga gitu maksudnya. Yeah. Kenapa sih yang maksudnya yang hal yang sebenarnya dilarang ini masih aja di masyarakat dianggap biasa. Nah, sebenarnya caranya sendiri untuk merubah pola pikirnya orang-orang seperti ini bagaimana? Iya. Yeah. Kenapa ini kemudian menjadi sesuatu yang wajar? Sudah saya katakan gini, orang yang tidak suka dengan Islam itu menyerang Islam dengan 3F, food, fun, fashion. Lewat food kemudian kita dipromosikan, seperti apa makanan-makanan yang kemudian enak disantap. Makanan-makanan yang keren disantap. Kerenan makan tempe atau kerenan makan hamburger? Tempe, serius. Hamburger dong. Kan itu kan kemudian kita lihat. Itu kan kita lihat setiap hari. Kenapa? Karena orang-orang ketika memproduksi sebuah fun, ketika kemudian Hollywood memproduksi sebuah film, maka Hollywood tidak kemudian hanya memproduksi sebuah film. Teman-teman pikir mereka habisin miliaran dolar untuk memproduksi film, mereka cuma kemudian mau narik duit yang lebih banyak. Tidak, ada misi yang lebih besar daripada sana. Yaitu adalah apa? Mengimpor atau mengekspor kepada kita yang namanya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kita. Food, fun, fashion. Coba lihat sekarang, gimana anak-anak kemudian yang masih muda enggak kemudian keblinger dengan yang namanya cinta? Tontonnya ya begitu-begitu terus, gitu kan ya, film Korea, Saranghae dan sebagainya. Tahu juga Ustaz ya, gitu. Saya diceritain gitu kan ya. Nah. Kemudian lagu-lagu tentang cinta, saya kemudian kaget. Kemarin saya baru bawa anak saya sama istri saya pergi ke Ancol, kan gitu kan ya. Kemudian kita kemudian nonton pertunjukan singa laut. Coba bayangkan, lagunya apa coba? Lagunya lagu cinta, saya sampai kaget. Keluar keringet dingin, saya bilang, Umi, ini lagu apa Umi? Abi enggak tahu ya, ini kan lagu konya Cowboy Junior, capek deh. Lagu-lagu orang dewasa yang enggak, yang enggak kemudian pantas didengar oleh anak-anak kecil, tapi kemudian diputarkan. Anak-anak kemudian dari kecil diajarkan apa itu asmara, apa itu kemudian bidadari dari surga, sebagainya, segala macam. Saya kaget, karena saya baru pertama kali dengar yang kayak begitu. Gitu kan ya. Saya perasaan dulu kecil enggak gitu-gitu amat. Gitu kan ya. Nah, wajar ketika itu kemudian diimpor pada kita, food fun fashion, termasuk kemudian film-film yang box office dan sebagainya, semua menggambarkan tentang cinta. Bahwa kemudian berpelukan itu adalah sesuatu yang enak, kemudian berdua-duaan laki-laki dan wanita adalah sesuatu yang keren, yang luar biasa, wajar itu tertanam pada diri mereka, ditambah memang fitrah manusia memang antara laki-laki dan wanita memang ada tegangan, cocoklah itu terjadi. Nah, karena itulah sekarang kita lihat pacaran seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nah, inilah kemudian menjadi tantangan kita zaman sekarang. Ya, jujur emang tantangan banget karena main waktu ya. Awal dulu juga apa namanya? Hah? Yakin lo mau nikah hal macam itu? Kalau kan belum tahu dia segala macam. Lo kan harus ada passionnya dong, harus ada gairahnya, bla bla bla, brand. Terus terang tuh jujur kemarin tuh maaf ya jujur, jadi curhat dikit ya. Ya. Emang itu jujur maksudnya jadi suatu tantangan yang apa namanya yang menguji kekukuhan teh waktu itu untuk memilih enggak pacaran juga. Aduh. Ya. Bener juga ya. Kadang juga ada sih pikiran apa muncul pikiran seperti itu juga ada. Cuman alhamdulillah waktu itu masih bisa tetap di jalan yang sudah saya pilih, apa keputusan yang sudah pilih. Terpaksa atau pilihan tuh? Jangan ditanya di sini dong Pak Ustaz, ntar di Twitter deh. Oke. Ya, saya paham tentang hal-hal seperti itu. Jadi gini teman-teman sekalian, ada banyak orang yang kemudian lantas mengatakan, kalau kita nggak pacaran kemudian bagaimana lantas kita kenal dengan orang? Apakah lantas langsung nikah saja? Nanti kayak Aceng, kan, nikah kemudian nggak tahu apa-apa, kemudian cerai dan sebagainya. Jadi gini teman-teman sekalian, fakta yang terjadi adalah berbeda dengan klaim kebanyakan. Klaim kebanyakan adalah bahwa orang pacaran lantas dia mengenal. Itu kan klaim kan ya, yang tidak terbukti, anggapan banyak orang. Sedangkan fakta yang terjadi adalah justru yang kita lihat tidak ada korelasi antara pacaran dengan kelanggengan setelah menikah. Kalau ada teman-teman di antara yang mau meneliti, bagus juga tuh. Korelasi antara pacaran dan pernikahan, signifikan atau tidak signifikan, kan gitu kan ya. Nah, jadi plus satu atau minus satu, kan gitu kan ya. Nah, itu harus diteliti juga, karena gini, coba kita lihat. Kalau kita bicara tentang pernikahan dan kemudian langgeng atau tidak langgeng, kemudian usia, pacaran dengan langgeng atau tidak langgeng usia pernikahan, maka coba lihat. Negara-negara terbanyak dengan perceraian di dunia terbesar adalah negara Rusia, 2 Belarusia, 3 Ukraina. Pertanyaan saya, mereka pacaran atau enggak? Udah terbosan-bosan tuh mereka pacaran. Amerika, pacaran atau tidak? Udah bosan-bosan mereka pacaran. Anak 21 tahun dibuang dari keluarga, suruh cari tempat sendiri. Kemudian ada orang kemudian tidur setempat, laki-laki dan wanita, tidak terjadi protes daripada masyarakat. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Bagi mereka dating adalah sesuatu yang biasa, pacaran adalah sesuatu yang biasa. Dan tahu berapa tingkat divorce di Amerika? Di atas 50%. Pertanyaan saya, ada enggak korelasi antara pacaran dengan orang yang langgeng tidak langgeng? Enggak ada. Indonesia, pacaran setiap tahun makin banyak. Artinya orang-orang pacar tuh banyak tiap tahun di Indonesia. Pertanyaan saya kemudian, bertambah atau berkurang angka perceraian di Indonesia? Bertambah, artinya tidak ada korelasi antara pacaran dengan antara pacaran dengan kemudian berkenal atau tidak berkenal. Faktanya adalah kalau orang berpacaran justru dia bukan melakukan proses perkenalan. Karena yang dia lakukan justru proses kemudian mencari kenalan-kenalan yang lain. Contoh dengan apa? Mencari kemudian kenikmatan, mencari pelajaran yang lain, misalnya pelajaran anatomi dan sebagainya, kan gitu kan ya. Nah, ini adalah perkara-perkara yang kemudian kita harus tahu, gitu kan ya. Nah, ini adalah kemudian yang realitas orang pacaran. Makanya banyak orang pacaran tiba-tiba setelah menikah, dia nggak kenal, lo siapa lo sekarang? Karena dia nggak tahu siapa-siapa. Pas kemudian belum kemudian menikah, nggak pernah ada yang ngeliat ngupil, kan gitu kan ya. Nggak pernah ngeliat ada yang kemudian mohon maaf buang angin dan sebagainya. Pas sudah nikah, kemudian kelihatan hal yang seperti itu. Itu kan perkara-perkara yang kita nggak dapatkan ketika pacaran. Dia nggak ngasih tahu siapa dia, karena kalau orang pacaran pasti pengen yang dilihat yang baik-baik aja, betul begitu? Nah, ini berarti tidak ada perkenalan di situ. Nah, dalam Islam tidak ada seperti itu. Ada proses yang lain yang mengatur supaya kita bisa berkenalan. Jadi gitu kira-kira. Tadi yang masalah tadi korelasi lamanya pacaran dengan apa tadi yang langgengan itu mungkin ada benernya, karena beberapa tahun yang lalu waktu saya masih kuliah, pernah saya satu hari maaf ya agak intermezzo sedikit ya. Jadi saya pernah pergi berempat sama teman saya gitu. Kebetulan ada dua orang ini yang baru saling mengenal. Okay. Terus akhirnya mereka saling cerita gitu. Oh iya apa namanya, saya bapak apa my parents apa udah divorce macam okay. gitu. Oh my parents juga gitu segala macam. Dulu mereka waktu pacaran lama 7 tahun gitu. Eh sama bapak ibu gue juga pacaran 7 tahun. Sekarang apa ada gue lahir cerai maksudnya okay. gitu. Iya, oke. Okay. Ya, berarti nggak ada hubungannya memang betul. Nggak ada hubungannya. Nah, sekarang kembali ke buku apa namanya? Mungkin yeah. kita lupain dulu masalah tadi kelangkangan segala macam tadi itu ya. Oke. Okay. Kembali ke buku udah putusin aja gitu kan? Ya. Yeah. Waktu itu kan kalau nggak salah kan saya tahu banget Pak apa Ustadz Felix sering banget di Twitter itu maksudnya kayak seolah-olah mengkampanyekan gerakan udah putusin aja itu. Iya. Yeah. Dan apa namanya? Pernah nggak sih di selama mengkampanyekan gerakan udah putusin aja ini ada hujatan-hujatan orang-orang tertentu gitu Pak? Ya, kalau perkara hujatan itu banyak dan itu biasanya dari laki-laki. Nah, karena saya jadi musuh bersama laki-laki biasanya. Kenapa? Nah, karena kemudian saya membuka hal-hal yang harusnya tidak dibuka oleh laki-laki. Nah, karena ini memang perkara-perkara memang kita lihat. Contoh misalnya ketika saya kemudian membicara tentang pacaran dan sebagainya. Biasanya ketika saya kemudian nge-tweet seperti itu, yang laki-laki ngamuk itu. Diam lu gitu kan ya, sebagai pokoknya yang kasar-kasar lah. Tapi yang cewek bilang, bener banget Ustadz, gitu kan ya. Jadi kemudian kita lihat bahwa yang cewek-cewek ngaku, yang cowok-cowok nggak ngaku. Memang begitulah cowok-cowok suka bohong kan gitu kan ya. Nah, perkara-perkara semacam ini berbahaya. Lah kenapa berbahaya? Karena tadi saya katakan, yang namanya cowok itu memang defaultnya memang menggombal. Jadi jangan salahkan cowok kalau dia menggombal, karena memang defaultnya memang begitu. Sialnya cewek-cewek juga senang digombali kan itu kan ya, itu sialnya itu. Lah kenapa bisa begitu? Lah karena memang itulah fitrahnya cewek. Oh enggak Ustadz, kita tuh enggak senang kok digombali. Ah yang benar, bajunya ibu bagus banget. Oh Ustadz gombal aja tapi dia berbunga-bunga. Gitu kan ya. Ini perkara-perkara semacam ini berbahaya. Nah dan perkara-perkara semacam ini bukan hanya bahayanya timbul, sampai pada batas dia merasa berbangga. Tapi sampai pada batas yang lebih besar lagi. Jadi gini contohnya, saya coba ingin sampaikan sedikit ya. Kenapa kemudian saya sangat concern perkara begini? Karena tadi, karena teman-teman mungkin belum tahu faktanya. Tapi yang sudah tahu faktanya, diem-diem aja gitu kan ya. Nah, jadi ketika dulu saya masih SMP, SMA, saya lahir tahun 84. Jadi teman-teman bisa bayangkan seperti apa kondisi teman-teman tahun 84. 84 kita belum mengenal yang namanya cewek. Saya SD, SMP, SMA itu enggak ada cerita duduk sama cewek. SMA baru guru itu mendudukkan kita sama cewek, berpasang-pasangan tempat duduk. Untuk apa? Untuk buat yang cowok-cowok jadi diem. Nah jadi kalau cowok-cowok itu ribut, langsung didudukin sama cewek itu. Diem sekejap dia, gak berani ngomong apa-apa. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang duduk sama cewek, seneng dia. Nah, kalau zaman dulu gak seperti itu. Nah pas zaman-zaman seperti itu, saya lantas punya pacar. Oh Ustaz punya pacar juga? Punya, sebelum muslim. Jadi Anda nggak bisa nyalahin saya, sebelum muslim. Nah, sebelum muslim saya punya pacar ceritanya. Nah, setelah kemudian saya punya pacar, prestasi terbesar saya pacaran pada tahun 90-an adalah pegangan tangan. Prestasi terbesar. Itu pun pegangan tangan ngajak jalan-jalan, kalau ada kemudian jalan-jalan, Palembang kan kota kecil ya. Saya kan tinggal di Palembang, paling kemana sih jalan-jalan itu aja. Ketemu orang tuanya, temennya orang tua, itu pasti langsung kita lepas. Terus jalannya misah, terus baru balik lagi, baru pegangan lagi. Saking takutnya kita dikira orang pacaran, saking takutnya kita dibilang orang pacaran. Jadi itu kondisi zaman dulu ketika prestasi paling besar adalah pegangan tangan, di situ saya sudah mempelajari satu hal. Apa yang saya pelajari? Saya menemukan satu ilmu di mana laki-laki bisa membuat wanita melakukan apapun buat dia. Serem gak? Itu yang terjadi tuh, faktanya seperti itu. Loh, semua laki-laki saat, semua laki-laki. Dan berhasil pada semua wanita, berhasil sama semua wanita yang normal. Secantik apapun dia, sudah melalui proses kualifikasi, saya sudah coba semuanya. Playboy dong Ustaz, begitulah kira-kira aja. Nah, jadi kemudian adalah perkara-perkara yang kemudian kita perlu pahami bahwa memang laki-laki diberikan Allah sebuah kelebihan untuk tadi, dia bisa memikat hati wanita. Bahkan kemudian dengan cara apapun, contoh misalnya dengan cara-cara ya, contoh kayak begini misalnya. Berapa banyak orang-orang yang pacaran yang terjebak dengan cara-cara begini? Caranya laki-laki misal, ini salah satu contoh. Kayak kemudian jinak-jinak merpati, tahu jinak-jinak merpati? Kayak main layangan. Tarik ulur, kan gitu kan ya? Nah kemudian, saya pengen ngomong deh sama kamu. Tapi saya gak jadi deh. Ceweknya bilang apa? Ngomong dong, penasaran nih. Tapi saya gak jadi deh. Enggak enak deh saya. Enggak apa-apa, saya tuh sebenarnya pengen melakukan sesuatu. Ngomong apa? Enggak jadi. Itu lama-lama kejadian itu. Paham gak sesuai? Kejadian ini adalah perkara apa, kejadian. Kejadian apa, Pak? Kerokan. Oh, kerokan. Emang main catur. Ini kemudian perkara-perkara semacam itu berbahaya. Dan zaman dulu ketika laki-laki kemudian kayak saya yang pintar, paham dengan cara-cara seperti itu, laki-laki zaman sekarang semuanya paham dengan cara seperti itu. Tahu kan ya, kenapa kemudian bisa meningkat, kemudian orang-orang yang kemudian jebol, gak perawan lagi, sampai 62%. Kenapa? Karena laki-laki zaman sekarang menggunakan cara-cara seperti itu untuk menjebak wanita. Dia kemudian, wanita pikir itu adalah kemudian laki-lakinya suka sama dia, tanpa sadar mereka sudah terjebak. Kapan mereka kemudian sadar? Ketika sudah selesai, kemudian nangis. Betul begitu? Ini yang bisa kita lihat. Nah, kenapa? Karena itulah saya kemudian sangat-sangat mengerikan sekali, karena itu saya tulis udah putusin aja tadi. Karena itu perkara banyak sekali terjadi, itu baru suatu teknik, belum teknik-teknik yang lain. Karena banyak sekali teknik-teknik yang supaya membuat cewek itu bisa melakukan apapun buat dia, gitu loh. Nah, ini salah atau tidak? Tidak salah. Bisa dipergunakan oleh laki-laki ketika dia sudah nikah, maka rumah tangganya jadi romantis. Gitu. Ngeri atau harusnya seneng nih? Atau serah Anda lah, gitu kan ya. Jadi gitu. Tapi Pak Ustadz kan sekarang kan dari dulu sih ya, enggak cuma sekarang aja. Kan maksudnya kan emang mungkin menghindari pacaran segala macam, pengennya emang idealnya langsung nikah. Betul. Mungkin banyak yang sebenarnya pengen langsung nikah, cuman masih mungkin masih terhalang seragam sama putih abu-abu. Terhalang oleh mungkin kebiasaan di masyarakatnya, maksudnya kalau sebelum nikah maksudnya harus lulus kuliah dulu gitu segala macam. Yeah. Kalau dulu mungkin lulus SMA dulu nikah boleh dah. Kalau sekarang kan harus lulus kuliah dulu, harus punya pekerjaan tetap dulu, harus punya ini dulu, and the brand yang kadang-kadang bikin mungkin orang yang udah niatnya nikah gitu segala macam, cuman karena masih belum memenuhi kriteria-kriteria yang dibuat tadi akhirnya mengurungkan diri untuk menikah. Niat menikah, dan akhirnya ya itu tadi mungkin karena punya kebutuhan akhirnya jadinya ya itu tadi memilih jalan pintas yang tadi, Pak. Nah, itu saya sudah mengatakan. Artinya adalah apa? Orang yang pacaran itu dia punya sesuatu untuk dia, bukan untuk orang lain. Dia pengen dapat sesuatu, tapi dia nggak mau konsekuensinya. Betul begitu? Nah, kalau gitu kita lihat. Kita bahas kemudian tentang orang yang belum menikah. Jadi gini, Rasul berkata dalam salah satu hadisnya, manis tato amin kumbil ba'at faliyatazawaj. Maka siapa di antara kalian, wahai laki-laki, yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Nah, maka ulama-ulama mencari arti apa yang dimaksud dengan manis tato'a. Apa yang dimaksud dengan mampu, sanggup untuk menikah. Ternyata ulama-ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan sanggup menikah itu adalah walinya yang menentukan. Karena itulah wali itu penting sekali bagi perempuan. Nah, wali di sini adalah dalam tanda kutip dia paham Islam. Sehingga ketika ada kemudian seorang laki-laki yang datang kepada dia, Pak, saya mau menikahi anak bapak. Maka bapaknya lah yang menentukan anak ini mampu atau tidak dan putrinya mampu atau tidak. Gitu loh. Nah, ukuran bapaknya berdasarkan apa? Ya sudah jelas, Rasul sudah menyampaikan karena imannya, karena parasnya, karena keturunannya, dan karena apalagi satu lagi? Kok jadi lupa sih? Karena hartanya, gara-gara banyak maksiat. Nah, jadi ada empat. Nah, kemudian kita lihat imannya seperti apa. Maka dilihat, maka itulah walinya fungsinya. Oh, dia keturunan si Fulan. Si Fulan ini terkenal pandai mengurus anak-anaknya. Si Fulan ini terkenal kemudian punya etika yang baik. Oh, dia hartanya kemudian merasa sudah cukup, dia sudah bekerja. Ataupun kalau dia belum bekerja, tapi dia punya masa depan yang cerah karena dia kemudian sanggup bekerja keras dan sebagainya. Oh, ternyata wajahnya enggak jelek-jelek amat, kan ditanya, pas-pasan, mirip Tao Mingse misalnya, enggak ada masalah, kan ditanya. Nah, jadi, sehingga kemudian ketika bapaknya sudah melihat hal seperti ini, dan dia merasa mampu, maka dia memperbolehkan. Dan dia juga melihat bahwa anaknya juga mampu. Oh, anaknya sudah bisa memimpin rumah tangga, sudah tahu bagaimana cara mengurus anak, sudah tahu bagaimana caranya membedakan antara lengkuas dan jahe, dan sebagainya. Nah, maka bapaknya menentukan semua itu, karena bapaknya paling tahu tentang anaknya, dan paling tahu kemudian tentang laki-laki, karena dia juga laki-laki, gitu loh maksudnya. Paham kita selesai ya? Nah, maka yang dimaksud dengan manis tato abil ba'ats faliyatazawaj. Maka ada yang datang pada saya, Ustaz, saya mau menikah Ustaz, sayangnya ibu saya enggak yakin sama saya kalau saya enggak bisa menikah. Saya pun bilang, sama ibumu aja kamu enggak bisa yakinin, apalagi sama ibunya orang lain, kan gitu kan ya. Maka itu yang dimaksud manis tato abil ba'ats. Maka orang yang mau menikah, hendaklah dia melobi bapak ibunya jauh sebelumnya, supaya tidak menyulitkan orang yang akan meminangnya nanti. Paham maksudnya kira-kira? Jadi bukan khitbah dulu baru siap-siap, tapi siap-siap dulu baru di khitbah. Itu yang baru benar, khitbah. Oh, sebentar Mas ya, saya tanya dulu ibu bapak saya, boleh enggak saya menikah? Kalau gitu berapa lama? 3 tahun lagi ya. 3 tahun itu apa-apaan itu kan itu kan ya? Lama banget 3 tahun. Banyak yang bisa terjadi dalam 3 tahun kan itu kan ya. Nah, ini makanya bisa kita lihat orang harus siap-siap dulu baru dia kemudian baru di khitbah. Maka yang teman-teman perempuan lakukan sekarang adalah deketin bapaknya. deketin ibunya, sampaikan pada bapak ibunya, Pi, kalau suatu hari nanti perempuanmu atau Pi, bagaimana pendapat papi kalau suatu hari anak tetangga yang cewek itu dipinang orang pada umur ketika 23 tahun? Menurut papi gimana? Enggak boleh tuh kelihatan muda. Nah, kita tahu kan ya. Oke, berarti dia enggak senang nih kalau kelihatan muda. Kalau begitu menurut papi apa aja yang perlu kemudian disiapkan supaya orang tuh bisa siap menikah? Ya minimal dia lulus dulu lah. Kemudian dia tahu dulu beda antara lengkuas dan jahe kan itu kan ya, dan sebagainya. Dia mau ngasih tahu kan ya. Nah setelah kita dikasih tahu, ya baru kita penuhi apa yang menjadi kewajiban kita untuk meyakinkan dia wali kita, sama kayak laki-laki. Sampaikan pada bapak ibunya sejak awal untuk mempersiapkan nanti apapun yang mereka pilih maka mereka setujui. Nah jelas ya. Jadi itu kemudian di dalam Islam. Nah kita bahas lagi yang lain kalau perlu. Fadal. Nah, jadi gimana kan ya, tadi kan itu kan kalau ngomong untuk yang udah siap ya, kalau yang sebenarnya udah siap, udah pengen, udah cinta dan macam, tapi masih tadi yang faktor yang paling utama yang sekarang tadi jadi patokan kan umur ya, Pak. Umur, betul. Sedangkan untuk apa rasa cinta segala macam itu kan sebenarnya muncul mungkin dari usia yang balik, yang cukup dini segala macam. Ada yang SMA, ada yang SMP, malah sekarang udah ada yang anak SD juga sudah saling cinta gitu, gimana itu Pak? Ya jadi gini, nah kebanyakan adalah umur, sudah saya sampaikan umur dewasa atau tidak dewasa itu tergantung. Ada orang yang kemudian umurnya 25 tapi gak dewasa-dewasa, mainnya masih main game, counter strike, sebagainya, ada. Ada juga kemudian yang umurnya sudah 18 tapi dia sudah dewasa dan dia sudah siap untuk menikah, ada juga. Maka dewasa yang menentukan adalah bapak dan ibunya. Nah bagaimana kemudian kita, kan balikan umur sekitar 12-13 nih Stad. Dan kemudian kalau misalnya kita menikah umur 25 taruhlah, berarti rentang itu kita ngapain? Kan kita punya rasa cinta. Jadi gini, saya kasih tahu beda antara need sama wants, ya. Needs, wants itu beda. Need itu adalah keperluan, wants itu adalah keinginan. Bedanya apa? Kalau yang namanya needs adalah keperluan jasmani. Sehingga kalau itu tidak dipenuhi, maka itu mengakibatkan kerusakan. Anda makan sehari. Sorry, Anda enggak makan sehari, rusak enggak badan? Enggak makan 2 hari, rusak enggak badan? Enggak, 3 hari, rusak enggak badan? Pasti rusak. Kita enggak kemudian mohon maaf, ekskresi dan sekresi 1 hari, rusak enggak badan? Rusak, karena itu keperluan jasmani. Tapi kalau wants berbeda dengan keperluan jasmani. Wants adalah keinginan. Bedanya apa? Kalau need itu datangnya dari dalam, wants itu datangnya dari luar. Maka cinta adalah act of habits. Love is an act of habits. Yang namanya cinta adalah bagian daripada kebiasaan. Maka betul kata-kata orang Jawa, weting tresno jalaran soko kuliner. Faham tidak saya? Kuliner kan itu kan. Jadi munculnya cinta itu gara-gara sering makan bareng-bareng kan itu kan. Itu kemudian weting tresno jalaran soko kuliner. Itu maksudnya. Kalau Anda kemudian tidak kuliner bareng-bareng itu tidak akan muncul rasa cinta. Makanya Rasul dan para sahabat untuk menumbuhkan rasa masyair, rasa cinta di antara mereka itu dengan makan-makan. Gitu loh, ketika ngundang orang-orang Quraisy dengan makan-makan juga, karena weteng tresno jalanan soko kuliner tadi, enggak kulino sih sebenarnya. Jadi itu maksudnya adalah apa? Cinta adalah bagian daripada habits. Sebuah penelitian mengatakan cinta adalah sebuah perasaan yang muncul ketika Anda sudah menghabiskan 3x24 jam bersama dia. Berapa? 3x24 jam. 3x24 jam. Artinya adalah apa? Semakin sering Anda berinteraksi dengan seorang wanita, semakin Anda sering berinteraksi dengan seorang laki-laki, Anda akan muncul rasa cinta dengan dia. Dan cinta itu kan gak harus kemudian nafsu kan ya? Cinta itu segala macam. Artinya apa? Kalau Anda ingin mendekati Allah, habiskan waktu lebih banyak pada Allah. Tahajud lebih sering, baca Quran lebih sering. Paksakan, lama-lama akan muncul rasa cinta pada Allah. Kalau Anda kemudian mau cinta dengan Rasulullah, baca Sirah Nabawiyah, tonton kemudian film-film berkaitan dengan Rasulullah, bagaimana kemudian kunjungi kemudian rumah beliau di Madinah, kemudian harus segala macam yang menimbulkan rasa cinta. Gimana mau cinta Rasulullah, Sirah Nabawiyah aja gak pernah baca. Nah ini kemudian rasa cinta tadi muncul karena kulino, kebiasaan gitu loh maksudnya. Sama kayak laki-laki dan perempuan, gimana Anda gak suka setiap hari stalking Facebook, gitu kan, kepoin Twitter kan gitu kan, ya emang gimana kemudian gak muncul rasa-rasa begitu. Nah makanya kalau kita sudah tahu kita belum siap, kita sudah tahu kita belum kemudian pantas untuk kemudian kesana, jangan main-main dengan rasa-rasa begitu. Oh enggak, maksudnya kan cuma koordinasi, semua itu mulainya dari cuma. Gitu ya. Cuma teman kok. Gitu ya. Cuma koordinasi kok. Saya kasih tahu, siapa yang paling banyak terlibat masalah-masalah asmara di antara lembaga dakwah adalah ketua lembaga sama kemudian ketua lembaga ahwatnya. Cocok itu. Lah kenapa? Karena koordinasi melulu kan itu kan ya. Nah, koordinasi itu pintu-pintu kayak begitu itu. Gitu kan ya. Alasnya koordinasi dakwah gitu kan ya. Padahal ujung-ujungnya melalaikan hati karena hati ini enggak bisa dijaga karena tadi kebiasaan tadi. Nah, jadi jangan main-main kalau belum siap, jangan main-main dengan itu. Alihkan rasa cinta itu dengan yang lain. Dakwah, Islam dan sebagainya. Saya masuk Islam, saya tinggalin pacar saya. Kenapa? Karena saya tahu ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Maka saya tinggalin. Ketika saya tinggalin, kemudian saya katakan, karena saya sayang sama kamu, saya tinggalin. Karena saya enggak mau kamu dibakar api neraka. Oke, selesai. Saya tinggalin. Galau enggak? Galau lah. Namanya kemudian laki-laki, ya. Namanya kemudian manusia. Nah, tapi kemudian galau ini bisa hilang kalau kita alihkan ke dakwah. Nah, lama-kelamaan, maka dakwah lebih saya cintai daripada kemudian wanita. Sampai kemudian saya merasa saya tepat, kemudian saya menghitbah seorang wanita. Kan gitu. Paham kira-kira saya? Nah, jadi itu maksudnya. Jadi jangan main-main kalau belum siap. Jadi gitu. Oke, kalau yang untuk udah siap, itu apa aja yang harus dilakukan, Ustaz? Nah, kalau sudah siap, apalagi datangi walinya, gitu kan ya. Nggak ada yang lain lagi. Lah kalau memang sudah siap, datangi walinya. Lah siap itu apa tadi? Kalau Anda bisa meyakinkan orang tua dia, maka Anda sudah siap. Dan itu bermacam-macam, saya secara pribadi. Ketika saya melihat ada seorang perempuan yang cocok, jadi ibu daripada anak-anak saya, istri saya yang sekarang, kemudian saya kemudian tulis surat pada dia. Karena metode khitbah saya jantan, saya tulis surat. Nah, jadi saya tulis surat. Nah, setelah saya tulis surat, saya telepon gimana? Dia katakan, dia bla bla bla bla bla bla, kamu ketemu sama ibu saya aja. Okay, saya ketemu ibunya. Ketika ibunya kemudian saya ketemu, kemudian terjadi kerusuhan di desa. Kenapa? Istri saya itu tinggal di kampung. Maka kampung itu baru sekali ada orang Cina masuk kampung. Paham dari saya? Seluruh kampung kemudian heboh. Tapi ketika saya datang, saya meyakinkan. Ibunya nanya, adik punya pekerjaan apa? Saya nggak punya pekerjaan, Bu. Tapi saya siap untuk begini, begini, begini, begini. Nah, tergantung kemampuan nego dan ketampanan masing-masing. Jadi ketika kemudian saya berhasil meyakinkan ibunya, walaupun saya nggak punya kerjaan, saya diterima. Kenapa? Karena saya kemudian tahu kelemahan-kelemahan orang-orang di situ, kan? Ya. Kenapa? Orang-orang di situ, sekali seorang laki-laki sholatnya di masjid terus, maka dia dikatakan sebagai laki-laki yang kemudian takwa dan tawakal. Yang kayak begini, cocok kemudian untuk dipinang. Nah, kalau kita kan sholat di masjid sudah biasa. Gitu kan ya? Nah, maka ketika itu saya diselamatkan oleh habit saya sholat di masjid. Pada waktu ketika masih kuliah, saya bisa meyakinkan kemudian calon mertua, urusannya selesai, dia merasa saya mampu, saya nikahi anaknya. Selesai. Kalau kemudian kita dianggap mampu, urusan selesai. Itu kalau sudah siap. Jadi first try-nya Pak Ustadz dulu langsung sukses ya Pak ya? Langsung sukses. Gak pakai ngulang-ngulang sana-sini zero. Ya? Kegagalan zero. Hebat. Gitu, monggo silakan. Ya, kalau gitu mungkin kita langsung buka aja sesi tanya-jawab. Dan Okay, jadi kita buka sesi pertanyaannya dua untuk Ikhwan dan dua untuk Ahwat. Mungkin karena di sini lebih banyak yang Ahwat, kesempatannya kita buka buat yang Ahwat dulu ya. Siapa yang mau bertanya Ahwatnya? Ya, tadi saya lihat Ibu Pink yang di ujung sana, ada Ibu Pink juga yang di depan. Waduh, yang depan nanti ya. Ini yang buat yang para senior-senior dulu nih kayaknya ini. Ya, silahkan. Ya, ibunya mau putusin juga, Bu. Waduh. Silahkan, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga sekali saat ini bisa bertemu dengan Ustadz Felix, yang mana selama ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix hari ini adalah merupakan sesuatu yang mengganjal di hati saya, ya. Dan hari ini saya merasa betul-betul lapang dada saya. Terima kasih, Bu. Karena sekian banyak kita punya ustadz dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang datang dari luar negeri pun ada, ya. Tapi baru Ustadz Felix yang mengupas hal ini dengan gamblang. Kayaknya di masjid nggak boleh tepuk tangan ya, ayo. Saya betul-betul bersemangat menyambut apa yang Ustadz sampaikan tadi. Ya, terima kasih, Bu. Begini Ustadz Felix. Baik. Di samping apa saya sudah dengarkan tadi, ya. Tapi ada yang perlu kita semua di sini menjadikan suatu bahan ya. Baik. Yang akan dikaji dan juga ditangani. Baik. Bukan sekedar dikaji. Boleh. Karena begini, di kereta api, ya, di busway, di stasiun-stasiun di mana saya pernah singgah, ya, saya lihat di situ ada 2 kali, 3 kali peristiwa yang sangat menyolok mata. Ya. Saya lihat di situ, saya kaget, saya benci, saya kesal, tapi saya gak bisa berbuat apa-apa. Mm-hmm. Dan akhirnya terpaksa dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, saya marahin orang itu. Mm. Pacaran, Bu? Bukan pacaran saja, mm, perbuatannya hampir mendekati semacam koitus gitu loh. Ya. Cuma masih terbatas terhalang pakaian. Namanya petting, Bu, kalau zaman sekarang. Ah, oke lah. Yang anehnya saya, ini rasa malu sudah hilang. Ya. Tidak ada lagi rasa malu. Betul. Sampai saya dekati, saya marahin. Ya. Saya bilang, "Hei, kamu punya mata hati enggak? Kamu punya mata enggak? Ya. Kamu lihat enggak orang sebegini banyak?" Saya bilang, "Di mana rasa malumu? Kalau kamu enggak malu, saya tendang kamu sekarang biar kita berantem di busway ini." "Biar kita berantem di kereta ini, saya layani kamu," saya bilang. Pasti dia gak berani, Bu, ya? Gak berani. Gak berani pasti. Begitu dia kasak-kesek begitu. Saya merasa jengkel, begitu saya hampir tendang dia, yang satu lari ke kiri, yang satu lari ke kanan. Sudah. Terus orang-orang mendekati saya bilang, katanya, "Kok Ibu berani sih?" Sebetulnya saya ini bukan masalah berani dan tidak berani, tapi ya, inilah jihad, saya bilang. Setuju gak tuh kalau begitu? Jadi ini terjadi di wilayah yang sebenarnya keislamannya agak kuat, ya, tapi banyak kejanggalan-kejanggalan di situ. Betul. Kayak ini di daerah Serang Banten. Ya. Jadi di situ saya lihat, dia lari ke sana, dia lari ke sana. Di ujung jalan dia ketemu lagi. Kepada Ustadz, ya, saya minta, okay, tolong hal ini dikaji. Baik. Kemudian carikan solusinya supaya hal semacam itu tidak saya temukan lagi di jalan dimanapun saya berjalan. Ya. Sorry kalau ini. Baik, Ibu. Sorry ya, Ustaz. Enggak ada kalau masalah, ini Ibu. Merupakan PR buat Ustaz. Baik. Ya. Siap. Mimpi apa semalam? Dan Ustaz laksanakan PR ini dengan baik. Saya tunggu. Siap, demikianlah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, dengan Ibu siapa, Bu? Saya, kalau di dalam rumah saya sejak kecil, saya biasa dipanggil Ade. Ibu Ade, ya. Ibu Ade, ya. Tuh, hati-hati kalau ketemu Ibu Ade di kereta, ya. Hati-hati, ya. Tapi ya, kalau di dalam hal-hal resmi, nama saya Mayara Ridwan. Mayara Ridwan. Ya, ingat itu, ya. Ingat itu. Hati-hati. Kalau ketemu jangan macam-macam. Ketemu jangan macam-macam. Makanya dari tadi saya iya-iya aja daripada diajak berantem bahaya. Saya juga tadi mau nanya pertanyaan apa, Ibu, cuman saya takut juga tadi saya. Saya juga takut saya. Saya takut. Ya, baik. Saya takut. Oke, baik-baik. Ada lagi, Ibu Maya. Aduh, siapa tadi? Mayara Ridwan. Ibu Mayara Ridwan. Ya. Itu ya, saja. Ya. Iya, kalau terima gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita satu lagi untuk ahwatnya tadi ada Ibu Pink yang agak sedikit lebih junior. Ya, silakan. Bukan, ini yang ada di depan, Ibu. Ibu Maya, Inang, Ibu. Maaf, Ibu. Berdiri aja, jangan takut, Ibu. Enggak apa-apa, Ibu. Minta aja mic-nya, enggak apa-apa kok, Ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Citra. Ustaz, mau tanya, Ustaz, kalau di fenomena masyarakat di lingkungan saya, mungkin mm-hmm. di lingkungan teman-teman. Nah yeah. itu kan masyarakat, orang tua tuh taunya bahwa kita itu pacaran, mayoritas. Yeah. Mm-hmm. Nah bagaimana kalau misalkan ditanya nih, usia kita nih udah kepala dua nih, kan pasti yeah. ditanya calonnya mana, pacarnya mm-hmm. mana. Yeah. Nah selama ini kalau saya secara pribadi kalau ditanya seperti itu cuma tersenyum. Soalnya gini Ustaz, kalau mau menerangkan tentang ta'aruf dan sebagainya, masih sulit. Tabu untuk ke orang tua. Nah, yeah. sama keluarga. Nah, bagaimana kita menjawab secara diplomatis, Ustaz? Itu yang pertama. Yeah. Terus yang kedua itu, selama ini kan di masyarakat taunya kalau ta'aruf itu seperti membeli kucing dalam karung ya, Ustaz? Iya, yeah, betul. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Kalau disampaikan ke orang tua dan keluarga juga, Ustaz. Terima kasih, yeah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama dari Ibu Maya dulu kita jawab. Jadi benar, ibu-ibu sekalian dan kemudian teman-teman sekalian yang masih muda, karena itulah saya tulis buku Udah Putusin Aja, itu bukan hanya sebagai suplemen buat anak-anak yang masih muda, tapi juga untuk orang tua-orang tuanya sebenarnya. Karena orang tua ini perlu mengetahui apa yang terjadi pada anak-anak mereka. Jadi apa yang kemudian terjadi pada pergaulan anak-anak mereka, maka ibu-ibu mereka ini harus tahu. Bapak-bapak mereka harus tahu. Dan kalau orang sudah nafsu, bapak ibu sekalian, maka dia nggak lagi punya urat malu. Nah, karena itulah kemudian namanya cinta monyet. Lah kenapa? Karena kalau monyet di kebun binatang itu kemudian sudah jatuh cinta, dia nggak peduli sama yang lain. Dunia milik berdua, yang lain ngontrak aja kan itu kan. Nah, ini makanya tadi mereka sudah hilang ulat marunya. Dan saya kasih tahu, memang betul dalam perkara-perkara tertentu kalau sudah nafsu semua itu sudah nggak lagi dipikirkan. Maka dia bisa mikir kalau sudah terjadi, baru dia bisa nyesel. Nah karena itulah Islam menggarisbawahi yang namanya metode preventif, bukan metode kuratif. Islam sudah tahu, Allah sudah tahu sebagai pencipta manusia, Rasul sudah tahu bahwa setiap laki-laki dan wanita pasti kemudian ada sesuatu di antara mereka. Maka Rasul pernah mengatakan dalam salah satu hadis, tidak berdua-duaan laki-laki dan wanita, kecuali laki-laki menginginkan berzina dengan wanita yang tadi. Itu pun kata Rasulullah, dan Rasul gak mungkin salah. Tentang kemudian psikologi manusia, begitulah laki-laki dan begitulah wanita. Nah, kalau begitu kita lihat, bagaimana dengan kondisi semacam ini? Di zaman Umar bin Khattab, jangankan ada orang yang berdua-duaan. Ada seorang laki-laki yang gantengnya luar biasa, yang katanya menyamai Nabi Yusuf. Jadi kalau Nabi Yusuf kan kemudian lagi keluar kan, orang lagi ngiris bawang kan kepotong tuh, ceritakan jarinya kan ya. Nah ini ada gantengnya hampir seperti kemudian Nabi Yusuf. Kemana-mana tuh cewek-cewek ngelihat. Ketika kemudian dia gak ngelihat kemudian laki-laki tadi, cewek-cewek ini bernyanyi tentang dia, kemudian bersenandung tentang dia, bersyair tentang dia. Ketahuan di telinganya Umar, apa itu jadi? Laki-laki itu dipanggil, kemudian laki-laki itu disuruh potong rambut sampai botak. Nah itulah cerita kenapa saya bisa jadi botak kayak begini aja. Enggak, itu serius. Yang terakhir bohong. Nah, jadi itulah kemudian yang serius adalah kemudian laki-laki kemudian disuruh Umar bin Khattab potong rambut sampai botak. Nah, setelah kemudian dia botak, ternyata perempuan-perempuan tetap suka sama dia. Nah, setelah itu apa terjadi? Maka Umar untuk melindungi dia daripada fitnah dan perempuan-perempuan lain daripada fitnah, Umar minta dia keluar daripada kota. Jadi dia diasingkan. Ketika satu orang laki-laki itu kemudian menimbulkan fitnah pada perempuan, maka dia diusir keluar daripada kota, disuruh mengasingkan diri karena wajahnya dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Paham gak ini selesai ya? Itu di zamannya Umar bin Khattab itu. Apalagi kalau dua orang kemudian dapat kemudian berdua-duaan, bisa cabut pedang itu langsung Umar. Nah ini kemudian ini yang bisa kita lihat. Nah kenapa bisa begitu? Karena mereka punya sebuah legal, kelegalan, kewenangan. Maka saya sempat sampaikan dalam kajian-kajian saya sebelumnya, Utsman bin Affan pernah mengatakan dalam salah satu perkataan beliau, innallaha la yas'u bis sultan ma la yas'u bil Qur'an. Allah menghilangkan maksiat menggunakan kekuasaan, maksiat-maksiat yang tidak bisa hilang menggunakan Al-Qur'an. Artinya ada apa? Betul ibu tadi, ketika dibacaan Al-Qur'an, ketika ditantangin kemudian berantem dan sebagainya, dia malah menjadi-jadi. Karena orang-orang yang seperti itu yang sudah terlanjur masuk dalam kemudian kubangan nafsu itu, dia seperti kucing beranak. Tahu kucing beranak? Kita omongin, dia tetap ngeong. Kita gak ngomongin, dia ngeong juga. Maka kalau orang sudah tercebur dalam kubangan nafsu itu susah lagi ditarik. Karena kenapa? Setiap usaha kita untuk kemudian menjauhkan dia daripada maksiat, dia anggap itu sebagai penguat cinta dia. Betul begitu? Kita kasihin buku Udah Putusin Aja. Oh kita dikasih nih, kita harus lebih kuat lagi cinta kita. Kita buktikan pada dunia. Capek deh. Nah itu yang kita bisa lihat. Karena orang sudah terkubang dengan nafsu tadi. Maka Rasulullah berkata, menghalangi umat ini daripada maksiat seperti menghalangi laron daripada api. Karena laronnya pengen ke tempat api tadi. Setelah dia kebakar, dia baru nyesel. Sudah terlambat. Nah, itu yang pertama tentang yang masalah-masalah nafsu tadi. Yang kedua, ketika kita sudah kemudian berumur, kemudian ditanya tentang gimana, kapan menikah, kemudian kapan kemudian punya suami, pacarmu mana dan sebagainya, memang agak sulit. Karena itulah kemudian kenapa saya kemudian buat buku Udah Putusin Aja, di bab terakhirnya ada tentang bab kapan aku menikah. Nah, kenapa kemudian saya buat bab itu? Karena saya ingin menyadarkan pada teman-teman sekalian, hati-hati, laki-laki ataupun wanita, khususnya wanita, salah menikah, ya, salah menikah itu jauh lebih parah daripada Anda nggak nikah. Ya, jadi salah nikah itu jauh lebih parah daripada Anda tidak menikah. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kemudian Anda menikah dengan seseorang yang kemudian yang tidak sesuai dengan Islam, maka dia bisa membuat hidup Anda lebih kacau daripada ketika Anda nggak nikah. Nah, karena itu ketika ada orang kemudian tanya kapan nikah atau kemudian mana pacarmu, jangan terprovokasi, bilang saja ada di Lauhul Mahfud. Yeah. Jadi kemudian Allah sudah menyiapkan yang terbaik bagi saya, kan itu kan ya. Ini yang bisa kita lihat. Yang jelas kita bisa sampaikan pada dia bahwa inilah memang jalan kita. Kalau ada yang mau kemudian memang minta dijelaskan, baru dijelaskan apa itu khitbah, apa itu ta'aruf dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan konsep kucing dalam karung? Jadi gini, kalau ada yang bilang bahwa khitbah, ta'aruf adalah kucing di dalam karung, maka kita katakan sebaliknya, pacaran yang justru kucing di dalam karung. Karena tadi faktanya orang-orang pacaran banyak yang divorce, banyak yang cerai. Lah gimana dengan orang yang kemudian menikah karena Allah? Jadi gini bedanya, kenapa saya katakan gak beli kucing dalam karung? Saya punya teman banyak, gak pernah ngelihat ahwatnya, cuma ngelihat di foto saja, satu di Jakarta, satu di Makassar nikah. Satu kemudian di Jakarta, satu di Papua nikah. Ada yang kayak begitu, tanpa ngelihat kemudian orangnya, cuma lihat fotonya saja. Kenapa? Karena mereka sudah sama-sama paham tentang jalan yang mana yang mereka kemudian jalani, dan mereka sudah sama-sama mencintai Allah. Dan orang yang sama-sama mencintai Allah, tidak akan kemudian ada masalah yang besar di dalam hidup dia. Contoh, kalau itu kita lihat. Saya sebelum menikahi istri saya tahu tentang siapa dia. Lah kenapa? Ya karena kemudian sekelas. Cinta lokasi dong Ustaz. Ya begitulah kan, waiting international jalanan soko kuliner kan gitu kan. Nah, jadi kemudian ketika kemudian saya kemudian tahu siapa dia, tapi itu tidak kemudian perlu kemudian untuk mengetahui lebih banyak lagi. Cukup tahu bahwa dia adalah kemudian taat dengan Allah, maka itu menjamin dia patuh pada saya. Cukup dengan tahu bahwa dia di jalan dakwah yang sama dengan jalan yang saya pilih, maka saya tahu bahwa dia di belakang saya mendukung saya kemudian dalam jalan dakwah ini. Maka saya katakan, kita menikah enggak perlu banyak kemudian perkenalan. Lah kenapa? Karena sama-sama taat pada Allah. Makanya ketika saya sebelum menikah, seperti yang sudah saya ulang-ulangi berkali-kali, saya bilang sama calon istri saya, ini ada sebuah hadis, ini salah satu contoh kasus. Dek, ini ada sebuah hadis, hadisnya berbunyi, Rasulullah berkata, apakah kalian ingin kami beritahu tentang wanita-wanita penghuni surga? Siapa mereka? Yang banyak anak, yang subur, 2, penyayang pada suaminya, 3, yang paling bermanfaat pada suaminya, 4, yang ketika mereka disakiti atau mereka menyakiti suaminya, maka mereka tidak akan merasa tenang, lalu mereka berhambur kepada pelukan suaminya, lalu kemudian duduk di pangkuan suaminya dan berkata, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau meridhoiku. Keren kan ya? Itu Rasul yang bilang itu. Jadi coba bayangkan, jadi kemudian saya bilang, ini hafalin hadis ini, karena ini hadis untuk masa depan ini. Bentar ya. Nah, istri saya menghafalkan hadis semacam ini. Nah, ketika kemudian kita sudah menikah, ada masalah enggak? Banyak masalahnya. Contoh yang paling nyata, masalah sederhana. Dik, mau makan apa? Pulang dari dakwah capek-capek. Dik, mau makan apa? Terserah. Yaudah kalau gitu makan ikan aja. Amis. Ayam. Kemarin sudah makan ayam. Gaduh-gaduh, sakit perut. Terus mau makan apa? Terserah. Kalau laki-laki kena kata terserah itu kemudian kan kesel tuh kan ya. Ya udah kalau gitu gak usah makan. Ya udah gak usah makan, gak apa-apa. Ya udah gak usah makan, pulang aja, pulang. Diem-dieman, gengsi kan ya. Dan gak enak kan ya. Laki-laki kalau kemudian terjadi seperti itu, dia gengsi untuk minta maaf. Perempuan lebih gengsi lagi untuk minta maaf kan itu kan ya. Nah, setelah kemudian gengsi-gengsian seperti itu, dan kita tahu kita hidup bersama-sama, besok ketemu lagi dia, besok ketemu lagi dia, masa diem-dieman kayak begini gitu kan ya. Maka kemudian saya bilang, Umi ingat hadisnya. Nah, selanjutnya kita sudah tahu bersama-sama. Itu kalau dia taat sama Allah, berarti ketaatan dia pada suami, taatnya dia pada hadis itu karena Rasul yang bilang. Berarti suaminya cukup mencatut nama Rasulullah, masalah beres. Tapi kalau istri yang kemudian tidak taat sama Allah, apa terjadi? Dek, ada ingat hadisnya? Terus gue harus bilang wow gitu. Karena dia gak taat sama Allah, maksudnya kan gitu. Lah kalau dia gak taat sama Allah, bagaimana dia mau taat sama suaminya? Ini kemudian tidak ada kasus beli kucing dalam karung. Nah, maka kemudian saya katakan gini, saya kasih tahu. Yang namanya di antara aktivis dakwah itu terkenal sebuah kata-kata begini kalau sudah mau nikah. Dibini dulu baru dibina atau dibina dulu baru dibini. Gitu kan ya? Jadi dibina lo atau dibini atau baru dibina. Jadi gini, di antara aktivis dakwah kan ada laki-laki dan wanita. Mereka tahu sama-sama manhaj dakwah. Mereka tahu apa yang mereka tuju dalam perjuangan Islam. Mereka tahu mereka kemudian mereka ingin membangkitkan Islam. Dan mereka sudah sama-sama siap menghabiskan nyawa dia, harta dia, darah dia untuk perjuangan Islam. Kan itu kan ya? Maka itu sudah beres. Maka itu sudah dibina. Nah, maka kemudian seorang laki-laki yang sudah berada dalam harokah dakwah, dalam aktivitas-aktivitas dakwah, maka dia bisa pilih mau milih perempuan yang sudah dibina, tinggal dia bini, atau dia pilih yang kemudian belum dibina tapi cantik dan sebagainya, dibini dulu baru dibina. Tapi yang kedua ini berbahaya, karena kalau tidak bisa dibina harusnya dibinasakan. Nah, ini bahaya sebenarnya. Nah, makanya kemudian yang paling enak itu adalah sudah dibina baru dibini. Nah, itu yang paling ideal. Nah, makanya kemudian saya katakan, ketika sudah putusin, pantaskan diri. Sebagaimana kita ingin mendapatkan seorang suami, maka buatlah kita seperti itu. Sebagaimana kita ingin mendapatkan seorang istri, maka buatlah diri kita seperti itu. Kalau Anda pengen dapat seorang istri yang kemudian bisa mengajarkan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran sama Al-Quran itu akan saling tarik-menarik, kan itu kan ya? Nah, maka itulah kemudian yang kita lihat. Pantaskan diri, aktivitas dakwah kemudian dilancarkan, cintai Allah, cintai dakwah, insya Allah Allah akan menyiapkan bagi kita yang serupa dengan itu. Nah, ya itulah pilihan kita satu-satunya sebenarnya. Fadal. Agak dalam sebenarnya ya. Iya, kayak sumur ya. Kayak sumur. Dalam. Oke, kalau tadi di ahwatnya sudah ada 2 orang, sekarang untuk ihwannya ada 2 orang ya, yang pakai baju kotak-kotak di belakang sama yang pakai baju setengah batik di depan juga. Ya, saya setengah batik, setengah kotak-kotak soalnya. Yang depan dulu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Seth, mau nanya mengenai, kan di lingkungan ini kan suka antara laki-laki dan perempuan itu suka bersama-sama dan mereka itu suka bergerombolan seperti itulah. Betul. Sedangkan kita lewat di tengah jalan seperti itu untuk melaksanakan sholat di masjid seperti itulah. Kok kayaknya dalam hati itu tuh, oh kita melakukan kebaikan sendiri sedangkan orang-orang yang berada di samping kita seperti ini. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan dengan keadaan yang seperti itu? Itu yang pertama. Ya, ada yang sholat-sholat, pacaran-pacaran itu ya. Seperti itu. Terus yang keduanya ini bagaimana menyikapi? Kenapa? Antum masuk TV. Terus ya, yang kedua itu bagaimana menyikapi terhadap dari jawaban Ustaz nanti ya. Untuk yang kedepannya terhadap lingkungan yang akan menerima ataupun nantinya tidak menerima tentang keberadaan kita tersebut. Keberadaan? Tentang persepsi kita yang akan kita sampaikan seperti itu tadi. Ya, ya atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh mau ditambah lagi? Ada satu lagi boleh, di belakang boleh, yang... Ya, mic-nya tolong dioper. Maju aja ke depan mas, biar lebih jelas juga kameranya mungkin. Ya. Emang. Silahkan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Badren dari UIN. Ya. Begini ya, Ustaz. Pengalaman saya pribadi, dulu kan saya sebelum juga masuk ke harokah dakwah. Ya. Kita sempat, gak tahu ya disebut pacaran atau enggak itu kita surat-suratan TTM. Gitu ya. Teman tapi mesum. Oke, silakan Ustaz. Ya gitu Ustaz. Kemudian saya masuk harokah dakwah, kemudian kita lupakan gitu. Okay. Tapi yang si perempuan ini terus mendekati kita gitu, Ustaz. Perasaan antum aja kali. Iya, Ustaz. Oke. Mendekati kita, akhirnya kita keganggunya. Akhirnya ini saya katakan, saya khitbah langsung. Iya, oke. Saya perempuan itu saya khitbah, kalau berani kata saya, ayo kita nikah kata saya. Saya seperti itu langsung ke dia. Nah, dia ternyata enggak berani gitu dengan tantangan saya gitu. Nah, gimana cara menyikapi seperti ini gitu? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin minta pengalaman dari orang-orang yang sudah nikah seperti Ustadz ya. Kalau kita kan yang belum nikah, tantangannya ingin nikah gitu ya. Tantangannya perempuan ingin nikah gitu kayak. Nah, kalau yang sudah nikah seperti Ustadz itu tantangannya apa? Apakah ingin nikah lagi gitu? Ini mancing keributan ini. Mancing nih. Yang ketiga ada titipan pertanyaan nih dari saudara saya tadi. Ya. Kita misalkan masa lalu punya keburukan itu. Ya. Kemudian berubah menjadi baik, tobat gitu. Kita ingin melamar seseorang perempuan itu. Nah, sementara perempuan yang ingin kita jadikan calon istri itu melihat keburukan kita ya, yang masa lalu gitu. Okay. Nah, bagaimana caranya katanya? Bagaimana caranya untuk meyakinkan itu bahwa kita sudah berubah dan ingin menikahinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, lupa saya jadi jawabannya. Apa tadi pertanyaan yang pertama tadi? Oke, okay, tentang yang sholat-sholat kemudian yang pacaran-pacaran. Jadi gini, Rasul menyampaikan dalam salah satu hadis, man ro'a minkum munkaron fayugarihu biyadih. Siapa yang menyaksikan suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan dia. Fa'in lam yastati fabilisanih. Maka kalau dia tidak mampu, maka dengan kata-kata dia. Fa'in lam yastati fabikolbih. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hati dia, ingkari. Fadzalika daful iman. Itulah kemudian iman yang paling rendah. Seperti tadi Ibu Maya menyaksikan sebuah maksiat di depan dia terjadi. Maka yang pertama kali harus dilakukan adalah, kalau dia punya kekuasaan, maka dia harus menggunakan kekuasaan dia. Karena biyadihi dengan tangan dia adalah bil makna bi mulkihi dengan kekuasaan dia, bi sultanihi dengan kewenangan dia. Artinya adalah apa? Kalau Ibu Maya yang nyetir busway, maka dia disuruh keluar. Ya kan ya? Kamu keluar karena sini apa? Kereta tadi. Kereta. Oh, kereta. Nah, kalau dia nyetir kereta kemudian, maka kemudian kereta yang kemudian yang diberhentiin, yang itu suruh keluar, gitu kan ya. Nah, maka kalau dia punya kekuasaan, kalau Anda kemudian kepala RT, maka Anda berhak melakukan seperti itu dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Kalau itu anak Anda, maka Anda bisa melakukan dengan seperti itu, kalau dengan biyadihi. Tapi kalau dia bukan siapa-siapa, dia bukan anak kita, kita enggak punya kekuasaan di sana, maka kalau dikhawatirkan dengan tangan lantas membuat kemungkaran yang lebih besar, contoh kita pisah dengan tangan dan dia mau berantem dengan kita, itu kan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, maka dengan lisan. Ibu tadi sudah melawan dengan lisan. Jangan, kamu malu enggak sih? Dan sebagainya. Nah, itu dengan lisan, kita nasihati. Fa'in lam yastati, kalau tidak mampu juga dengan lisan, karena kemudian dikhawatirkan kemudian maksiat yang lebih besar lagi, kita dipukuli ataupun sebagainya, maka ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati apa? Menjauh dari sana. Sehingga kita tidak dilegitimasi termasuk dalam kelompok tersebut. Lah, kalau kemudian ada orang kemudian lagi kemudian pacaran, kita sholat kemudian, ya kalau enggak ada tempat lain, biarin aja sholat di situ, biar dia paham dan dia malu sendiri bahwa harusnya kemudian dia melakukan sholat bersama kita, bukan melakukan aktivitas seperti tadi. Lah, kalau di masjid banyak orang yang kemudian berholwat terus gimana? Ya itulah kemudian amar ma'ruf nahi munkar, sampaikan, sudah menikah belum? Belum. Kalau begitu mohon maaf, kalau begitu Anda tidak boleh melakukan seperti ini. Kan gitu kan ya? Nah, itu bisa lakukan. Nah, kalau kita dianggap orang kemudian sok suci, sok islami dan sebagainya, enggak ada masalah karena menyampaikan Islam tidak tertakluk pada omongan orang dan kita tidak dihisap berdasarkan apa yang orang katakan pada kita, tapi apa yang kita katakan pada orang, maka katakanlah yang baik-baik saja. Kalau sudah baik kemudian orang masih menolak, itu urusan dia bukan urusan kita. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang ada seorang ahwat kemudian sudah kemudian kita sudah katakan tidak mau tapi tetap mendekati kita. Ya betul tadi sampaikan, kalau mau sudah kemudian saya nikahi sekarang. Kalau dia tidak mau nikah ya sudah selesaikan, enggak ada lagi kemudian hubungan kan gitu kan ya. Gampang-gampang aja sebenarnya. Kadang-kadang yang terjadi adalah laki-laki ataupun wanita, dia sudah tahu dia sama-sama belum siap tapi ngasih kesempatan. Betul begitu? Ngasih respon, di flirting demen kan gitu kan. Nah, kan gitu kan. Padahal sudah tahu di flirting kan gitu kan ya. Tapi demen. Cara gimana? Contoh saya ada lewat kemudian di kalangan laki-laki terus sebenarnya cewek terus dia kemudian noleh senyum lagi, nah itu kemudian suka, demen di flirting, paham gitu saya. Jadi dia demen ketika kemudian digoda sama orang. Nah, maka kadang-kadang di antara kita ada yang seperti itu. Nah, jangan lakukan. Nah, kalau kita kemudian lakukan, wajar kalau dia tetap berharap. Kan ya sudah sampaikan aja, kalau kamu enggak nikah ya sudah enggak usah kemudian deket-deket saya. Karena kenapa? Kita belum halal. Deket-deket sama yang lain aja sudah halal kan gitu kan ya. Nah, selesai urusan, sampaikan dengan jelas, tegas bahwa ini kemudian bukan hak kita untuk mereka dan bukan hak mereka untuk kita. Itu kemudian yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Apa tadi? Lupa sih. Hah? Oh, oke. Okay. Pas ya, enggak, oke. Okay. Jadi gimana kemudian kalau orang yang sudah menikah, tantangan seperti apa? Tantangan orang yang sudah menikah adalah, saya kasih tahu, menikah bagi saya secara pribadi bukan hanya untuk kemudian punya istri. Tapi sudah saya katakan dalam surat saya pertama kali kepada istri saya nikah dia untuk kemudian mendidik anak-anak saya. Jadi sudah jelas, tujuan pernikahan salah satunya adalah selain memuaskan kemudian fisik adalah kedua, membentuk anak-anak. Jadi kemudian tantangan orang yang sudah menikah adalah bagaimana dia menjadi contoh bagi umat yang lain, ataupun menjadi contoh bagi kemudian diri dia sendiri dan kemudian bagi jamaah dia, dan kemudian contoh ini ada dari istri, dari anak, dan dari keluarga semua. Itu tantangan orang sudah menikah. Nah, kalau kemudian nambah lagi, saya usahakan kan itu kan ya. Jadi maksudnya kan kita kan nggak menjamin, jadi katanya kan don't make a promise you can keep, katanya but that's the best kind. Jadi itu kemudian yang paling bagus. Nah, jadi artinya adalah apa? Kemudian ya kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kuno untuk melihat pada zaman sekarang agak susah bagi orang-orang kemudian untuk melakukan sebuah poligami kalau dalam rate yang sekarang. Kenapa? Saya tidak mengharamkan poligami, poligami tetap halal, tapi bagi saya secara pribadi saya berpikir begini. Kalau kemudian saya punya satu istri saja, itu sudah saya tinggal setiap hari, gitu kan ya. Dan kemudian kadang-kadang saya tinggalin 2 minggu, kadang-kadang saya tinggalin 1 bulan dan sebagainya. Itu aja kemudian saya bagi dia aja sudah sangat kurang sekali. Kalau punya 2, lantas mau dikemanain, gitu kan ya. Ini perkara-perkara yang harus dipikirkan. Kecuali kalau kemudian mungkin Islam sudah tegak, khilafah sudah ada, laki-laki nggak usah punya banyak banyak waktu untuk kerja, mungkin hal-hal seperti itu menjadi hal yang possible. Nah, kenapa? Itu terjadi pada masa-masa Rasulullah dan para sahabat. Lah kalau kemudian ada orang poligami gimana? Berarti dia orang yang kuat, tapi saya masih lemah kayaknya. Jadi kira-kira begitu ceritanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan titipan tadi apa tadi? Apa tadi temannya tadi titip apa? Oh, masa lalu, Pak. Oke, masa lalu. Gimana kalau ada orang punya masa lalu dan kemudian dia sekarang mau menikah, dia sudah bertaubat. Bagaimana meyakinkan orang tentang masa lalu dia bukan masalah? Saya kasih tahu, trust, kepercayaan itu adalah di dapat bukan diminta. Ya? Trust itu didapat bukan diminta. Berarti Anda tidak bisa bilang dia untuk kemudian percaya saya enggak akan melakukan hal yang sama sekali lagi. Enggak bakal bisa. Karena trust is earned not asked. Yang namanya kepercayaan itu didapat bukan diminta. Lah kalau didapat berdasarkan apa? Berdasarkan track record. Kadang-kadang action talks louder than words. Kata-kata itu kalah dibandingkan dengan perbuatan. Kalau Anda bisa memberikan track record Anda sekarang kemudian sudah berubah, maka orang gak perlu tanya, dia akan yakin. Anda gak usah minta, dia akan yakin. Nah karena itulah, sekarang ini adalah waktu untuk buat track record. Lah kalau dia gak mau, masih banyak wanita yang lain. Gitu kan ya, naik ke pohon kelapa. Loncat, bukan. Lihat dari pohon kelapa, masih banyak cewek-cewek yang lain gitu maksudnya. Bukan cuma satu doang. Lah kalau kemudian dia gak mau menerima Anda, biarlah dia yang kecewa. Dia akan merasa menyesal nantinya gitu kan. Nah, itu kemudian yang bisa kita lihat kan gitu kan ya. Nah, maka tidak kemudian dunia selebar daun kelor. Enggak seperti itu. Tapi kadang-kadang kita merasa dialah satu-satunya. Iya, karena memang terbiasa tadi. Kalau Anda kemudian sudah kemudian lewat masa-masa seperti itu, di masa depan Anda akan mengetahui kebodohan-kebodohan yang pernah dilakukan di masa lalu. Betul begitu? Kalau Anda sekarang menertawain kebodohan-kebodohan yang sudah Anda lakukan di masa lalu, berarti bersyukurlah, berarti Anda berkembang. Karena saya pun sama, saya kok merasa dulu kok bodoh banget ya kita bisa melakukan begini, begini, begini. Tapi itulah manusia, kalau kita kemudian kita sudah lewat dan kita sudah kemudian naik level, kita akan menertawai kebodohan-kebodohan kita di masa lalu. Nah termasuk mungkin kebodohan-kebodohan yang sekarang kita lakukan. Wallahul muwaffiq, Fadl, silakan. Iya, tadi sudah ada 4 penanya ya Ustadz ya, 2 dari ya. Ahwat dan 2 dari Ikhwan. Dan di sini kita ada hadiah ya. Berupa buku-buku dari Ustadz Felix. Ibadi ya. Ada 3 sebenarnya bukunya dan 2 diantaranya ini akan diberikan untuk ke para penaik tadi. Jadi Bapak Ustadz Felix boleh pilih 2 dari 4 tadi yang kira-kira mau diberi hadiah siapa Pak? 2 dari 4. 2 dari 4 tadi ini. Ya. Oh itu Ibu Maya udah angkat tangan, mendingan dikasih deh Pak kalau itu Pak. Kalau nggak dia berantem. Ntar daripada dia berantem kita Pak. Gimana Pak? Kita beratur kita Pak. Nah kalau untuk Ibu Maya, kan ini kan cuma ada 3 dan pertanyaan kita ada 4 kan ya? Iya. 2 ya? Nah kalau gitu Ibu Maya nanti di depan ada yang jualan buku udah putusin aja, nanti boleh minta 1 pada panitia, supaya nanti kita bisa pulang dengan selamat. Nanti kan itu kan ya? Nah yang satu lagi boleh untuk mbaknya, yang satu lagi untuk masnya yang nanya yang pertama. Ah gitu kira-kira. Oh gitu, jadi 1 untuk mbaknya dan 1 untuk mas. Yang naik kedua, jadi yang ya. Tadi mbak nanti yang pertama ibu, boleh nanti sama panitia nanti sama saya, sama mas yang di ya sama mas lagi. Yang nanya mas yang pertama tadi. Oke mungkin yang 2 tadi bisa maju ke depan untuk menerima hadiahnya langsung dari Pak Ustadz Felix Chow. Dan 1 lagi untuk mbak yang pertama kedua tadi ya. Difoto dulu mungkin. Oh enggak. Iya. Yeah. Udah punya istri, Mbak. Udah punya istri, Mbak. Dan masih ada satu buku lagi. Nah, untuk yang satu ini, kalau tadi Pak Ustadz Felix ditanya sama para apa jamaah di sini, sekarang kesempatannya Pak Felix yang memberi pertanyaan. Ya, pertanyaan saya sederhana. Siapa yang sudah putus setelah baca? Yang putus sudah putus setelah baca? Mas ya? Mas udah putus setelah baca? Setelah berarti baca banyak buku, yang belum putus nih Pak, kayaknya setelah baca. Yang belum putus banyak. Oke, kalau gitu Mas, monggo ke depan dan sampaikan apa yang kemudian membuat Mas kemudian berpikir sehingga memutusin kemudian pacarnya. Boleh ya? Sampaikan pada kita supaya menjadi semangat bagi yang lain. Fadol, silakan. Silakan. Ya, saya kasih dulu biar ngomongnya lancar. Silakan. Oke. Silakan sampaikan apa yang kira-kira menjadi pikiran kenapa kemudian Mas mutusin pacarnya. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih waktu itu saya pacaran udah lama juga, Ustaz. Kurang lebih hampir 5 tahun. Kan tagline udah putusin aja tuh boomingnya pas Ramadan tahun kemarin kan ya. Nah, itu saya sempat berpikir maju mundur. Nah, putusnya itu bulan Januari kemarin. Nah, itu benar-benar saya mantapkan. Alasannya sih ingin jalan bener aja, Ustaz. Selama ini udah gak bener. Pertanyaan satu, Mas. Diputusin apa mutusin, Mas? Enggak usah dijawab. Bercanda. Oh, kesepakatan berdua, alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Kalau gitu, terima kasih. Terima kasih. Iya, mungkin ada yang terakhir. Oh, sudah dapat Ibu. Bukunya sudah dapat. Oh iya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Barakallah. Enggak diancam tapi yang di belakang tadi kan ya. Oh, enggak diancam. Sepak Bu ya. Ya oh iya, nanti kita saya tanda tangan nanti Ibu ya. Mungkin ada kata-kata penutup Pak ya. Ustaz. Ya. Kalau kemudian kata-kata penutupnya sederhana teman-teman sekalian, coba camkan baik-baik khususnya pada teman-teman yang akhwat, laki-laki itu dilihat dari masa depan, sedangkan perempuan itu dinilai dari masa lalu dia. Memang kadang-kadang memang tidak adil, tapi itulah kenyataan dia. Bahwa seorang perempuan ketika menikah dengan seorang laki-laki, pasti yang dilihat adalah masa lalu dia, bukan masa depan sebenarnya. Tapi track record masa lalu. Dan memang kadang-kadang kita lihat memang laki-laki ini memang kadang-kadang double standard. Dia kalau kemudian beli maunya yang disegel, tapi suka kemudian melepas segel yang lain kan itu kan ya. Nah, ini kemudian berbahaya kemudian total. Nah, karena itulah kemudian yang kemudian saya sampaikan, hati-hati jangan main-main sama hal-hal yang kayak begitu. Satu saja kasus pacaran kemudian menghasilkan zina itu cukup bagi teman-teman sekalian untuk tidak melakukan hal yang sama. Karena perkara-perkara ini adalah perkara yang sangat krusial. Yang namanya kalah judi itu bisa cari duit lagi. Tapi kalau kemudian taruhan dalam bidang kehormatan ini enggak akan ada gantinya lagi dan itu berat luar biasa. Coba bayangkan baik-baik yang kemudian belum kemudian pacaran, bayangkan baik-baik. Yang sudah pacaran, coba bayangkan baik-baik gimana kalau terjadi. Seandainya sudah kemudian lepas yang namanya kehormatan tadi, maka masa depan apapun jadinya jelek. Contoh, kalau dia kemudian sudah lepas keperawanan dan kemudian dia bertaubat, taruhlah ya, dia bertaubat. Kemungkinannya gini, dia belum bertaubat dan nikahnya sama yang kemudian merenggut kehormatannya dia tadi. Nah, orang yang kemudian dia nikahi, kira-kira buat dia bahagia atau tidak? Kalau dia berani melakukan, sayang, ngomong cinta, pegang-pegang, melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya pada seseorang yang kemudian dia belum halal, setelah dia menikah, apa yang menghalangi dia berbuat yang sama pada perempuan yang lain? Gitu kan ya? Enggak ada penghalang sama sekali. Nah itu kalau kemudian dia nikah sama orang yang kemudian melakukan sama dia. Lah kalau dia sudah taubat dan dia enggak mau nikah sama cowok ini, dan cowoknya pergi, kita taruh lari, dan perempuannya kemudian dia bertaubat, maka ketika dia bertaubat, kemudian ketika dia mau menikah, pasti cowoknya nanya kan gitu kan ya? Apa yang terjadi di masa lalu kan ya? Dan berapa banyak cowok yang kemudian mau menerima perempuan dengan masa lalu yang kemudian yang susah? Enggak banyak. Dan taruhlah ada laki-laki yang baik yang mau menerima karena masa depan perempuan tadi. Dia enggak menghitung lagi masa lalunya. Tapi akan ada satu waktu di masa depan, ketika seorang laki-laki kemudian sama seorang wanita yang sudah menikah, yang kemudian terjadi cekcok, kadang-kadang akan muncul daripada kemudian lisan laki-laki, kamu sih dulu. Gitu kan ya, paham udah selesai ya? Kalau itu terjadi sakit gak Adi? Mutung, sakit. Nah makanya jangan coba-coba. Ini perkara-perkara yang sangat bahaya sekali, karena itulah kemudian kalau sudah punya pacar udah putusin aja segera. Sebelum telat teman-teman sekalian. Yang belum, jangan pernah sekali-sekali melakukan hal seperti itu. Ada beberapa hal yang Anda boleh coba, ada beberapa hal yang Anda gak boleh coba sama sekali. Nah karena itulah teman-teman sekalian, jaga baik-baik diri Anda, dan penghuni surga memang orang-orang yang seperti itu. Allah menggambarkan bidadari, itu disukai oleh kemudian laki-laki. Dan bagaimana Allah menggambarkan bidadari dalam Al-Quran? Allah menggambarkan bidadari dalam Al-Quran tepat seperti yang diinginkan oleh setiap laki-laki, apalagi laki-laki yang beriman. Apa? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah tersentuh baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Apalagi hurum maksuratun fil khiyam. Mereka terpingit di rumah, tidak pernah terlihat oleh siapapun. Aurat mereka tidak terlihat oleh siapapun, baik kemudian dari orang-orang, dan mereka dipingit khusus disini oleh orang-orang beriman. Muttaqiina 'ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Mereka terbungkus dalam kemudian baju-baju berwarna hijau yang tebal, dan kemudian mereka mempunyai otak yang jernih. Mereka abqariyyin hisan, cerdas. Artinya apa cerdas itu adalah mereka faqih dengan Al-Qur'an, mereka menyiapkan diri untuk kemudian anak-anaknya dan sebagainya. Nah, pantaskan diri Anda banyak laki-laki yang berebut. Contohnya apa? Kalau Anda kemudian menghafalkan Al-Qur'an saja, itu sudah banyak kemudian laki-laki yang menanti seorang ibu yang bisa mengajarkan Al-Qur'an pada anak-anaknya. Insyaallah. Coba aja kalau enggak percaya. Coba kemudian banyak-banyak hafalin Quran, renungi maknanya. Insya Allah kemudian banyak laki-laki yang tertarik. Karena laki-laki yang kemudian beriman akan tertarik dengan perempuan seperti itu. Kalau enggak pun, insya Allah ada yang kemudian disiapkan Allah yang lain. Paham kita selesai ya? Pengen? Oh gitu kan, ngomong gak pengen, serius nih. Nah, jadi mudah bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah mudah memberikan barokah, memberikan manfaat dan memberikan kebaikan pada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang baik dan orang-orang yang beruntung, dan termasuk orang yang diberikan Allah kebaikan di dunia dan di akhirat. Nanti kalau ada yang kemudian mau tanda tangan, nanti panitia akan menyiapkan meja, biar gak kemudian kredit laki-laki wanitanya gak bercampur. Silahkan taruh kemudian bukunya di depan, kasih nama masing-masing, nanti saya tanda tanganin. Nah untuk kemudian foto bersama, mohon maaf saya gak foto bersama dengan perempuan yang gak ada mahramnya. Saya foto dengan laki-laki boleh. Oke. Okay. Nah, kalau ada aduh Pak, dia akan lagi, Pak. Dia akan lagi. Kalau enggak ada mahramnya berbahaya. Nanti berarti saya enggak kemudian atau mungkin enggak, berlaku kayak ini, Pak. Kalau mau pergi haji umur 45 tahun kalau apa ahwat boleh tanpa mahram. Kalau gitu saya khawatir nanti ketika ada fitnah atau sesuatu yang lain. Kalau yang kemudian ada suaminya boleh, enggak ada masalah. Fadl, jadi mohon maaf sekali, nanti kalau ada tanda tangan boleh nanti dikumpulkan ke depan, nanti saya tanda tangani. Terima kasih, ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,